الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله كتاب ملاجئتان بجران كتابي كتاب صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى باب عيادة الأعراب باب menjenguk orang-orang badu ketika mereka sakit. Ini orang-orang yang tinggal di kampung, di pedalaman, jauh dari keramaian. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'alla bin Asad qala haddathana Abdul Aziz bin Mukhtar qala haddathana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabin ya'udufu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah seorang Arabi, seorang Badu. Ya'uduhu, beliau menjenguknya. Qala wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke satu tempat yang di sana ada orang sakit, beliau mendoakan sambil memberi semangat, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa penyakitmu, yakni mudah-mudahan engkau sembuh setelah ini. Tahurun insyaallah, dan semoga sakit yang engkau derita ini sebagai penghapus atas dosa-dosa engkau. Diingatkan agar supaya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, atas dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Qala Tayyib Kulta tahur, maka Arabi ini pun menimpali. Apa yang kau katakan? Kau katakan tahur. Ini tahur sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang mensucikan. Kalla bal hiya humma tafur ala au tathur ala syekhin kabir tazuruhu atau tuziruhu al-kubur. Faqala Nabi SAW, fana'am idan. Ya, kebiasaan orang Arabi, ya karena kurang ilmu, jauh dari pengetahuan, jauh dari keramaian, sehingga ya banyak yang mereka tidak tahu dari yang semestinya ditahu. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang Arabi, walaupun tidak semua tentu. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-arabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudura ma anzalallah. Orang-orang Arabi ini, orang-orang Badu ini, ashaddu kufra wa nifaqa, lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Dan memang lebih pantas untuk mereka tidak tahu hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena jauh. Jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian. Semakin banyak orang, semakin banyak peraturan. Kan demikian? Karena setiap kebebasan dibatasi dengan apa? Kebebasan orang lain atau hak orang lain. Ketika Anda sendirian di hutan sana misalnya, Anda teriak-teriak terserah. Bakuku terserah, sebesar apapun suara yang bisa Anda keluarkan. Mungkin tidak ada yang melarang. Baik. Tapi ketika itu Anda lakukan di tengah-tengah keramaian, orang akan, barakallahu fikum, orang akan menegur dan mengingatkan, hei, nyak di utangannya ini, barakallahu fikum, Anda ini di banyak orang, banyak telinga yang mendengar suara ini, barakallahu fikum, orang terganggu, orang terusik ketenangannya dengan suara yang kau keluarkan itu. Karena itu ketika orang banyak ya, banyak juga perkara-perkara yang harus dia perhatikan. Bagaimana dia beradab, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dan seterusnya. Barakallahu fiik. Qala qulta tahur, maka Arabi ini pun mengatakan, apa yang kau katakan tahur? Kalla, enggak. Bal hiya humma tafur, bahkan ini adalah apa? Demam yang mendidih. Autasur, samarnya tafur, autasur. Ala syaikhin kabir, atas orang yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur, yang akan menghantarkan dia ke kuburan. Baik, ya semestinya dia bergembira dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang dengan kehadiran Rasulullah yang menjenguknya. Kan demikian. Barakallahu, semangat untuk sembuh. Bukan ucapan ini yang semestinya dia keluarkan. Baik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fana'am idan." Kalau begitu iya. Ya iya, akhirnya dia mati dengan demam yang dia derita itu. Karena memang barakallahu fikum, demam ini adalah ungkapan tubuh tentang adanya sesuatu di dalam tubuh. Barakallahu fikum. Tubuh ini melakukan peperangan terhadap penyakit yang dia derita. Baik. Dia melakukan peperangan sehingga suhu tubuh itu meninggi terkadang. Ya terkadang menang, terkadang juga kalah. Kalau ternyata penyakitnya lebih kuat, maka boleh jadi orang mati. Barakallahu fiik. Tapi kalau imunnya lebih kuat, insyaallah dia akan berangsur sembuh biidznillah tabaraka wa taala. Cuman biasa ditambah dengan apa? Ditambah dengan pengobatan. Kalau ditambah dengan pengobatan, insyaallah ditambah dengan imunitas yang ada, insyaallah dia biidznillah sembuh. Barakallahu fikum. Yani imunitas ini perlu untuk kita kuatkan, untuk kita jaga. Barakallahu fikum. Sistem imun kita, ini kekebalan tubuh. Barakallahu fikum. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz menukil ucapan imam yang lainnya, faidatu hadzal hadits annahu la naqsa 'alal imami fi 'iyadati maridin min ra'iyatihi. Bukan kekurangan bagi seorang penguasa untuk menjenguk rakyatnya. Barakallahu fikum. Walau kana 'arabiyan jafiyan, walaupun dia sebagai orang badu yang kaku. Demikian juga tidak mengapa atas seorang ulama, bukan aib, bukan celaan, bukan sesuatu yang merendahkan kadar seorang ulama kalau dia menjenguk orang yang jahil. Mengingatkan untuknya apa yang bermanfaat, memerintahkannya untuk bersabar agar supaya tidak murka, agar supaya tidak mencela takdir Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan bisa dia memberi tasliyah, ulama ini bisa memberi hiburan-hiburan atas penyakit yang derita dan mengkhabarkan perkara-perkara untuknya yang menggembirakan. Di sisi yang lain, pihaknahu yang bagi lil maridi ayyatalaqal mau'izata bil qabul. Orang yang lagi dalam kondisi sakit, hendaknya dia menerima nasihat. Barakallahu fikum, menerima nasihat. Dan biasanya iya, karena orang dalam kondisi terpuruk. Barakallahu fikum, dinasihati, diingatkan agar supaya ingat kepada Allah SWT, banyak berzikir, tobat, istighfar, dan seterusnya. Ayatalakal mu'idat bilqabul wa yuhsinu jawab man yudhakirhu bidhalik. Dan hendaknya dia bagus dalam menjawab dari orang yang menasihatinya, mengingatkannya. Ketika ada orang yang menasihatinya, baik banyak banyak berzikir, banyak ingat, tidak usah mikir banyak macam-macam, istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak tobat. Ini insya Allah penyakit akan menghapus dosa-dosa bapak. Baik, bapak harusnya sabar, jangan mengeluh banyak, jangan. Insya Allah kalau orang sabar dalam menjalani kehidupannya yang dia sakit padanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Ya, mestinya dibalas dengan apa, kata-kata yang bagus. Iya, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT juga membalasi kalian dengan kebaikan. Kan demikian mestinya. Dan kalau itu yang keluar dari orang yang sakit, barakallahu fiik, orang yang ada di sekitarnya itu akan senang. Orang akan senang, orang akan bahagia. Alhamdulillah si fulan mau jadi nasihati, barakallahu fiik. Tapi kalau yang seperti tadi itu, bal humma taqur ala syekhin kabirin tuziruhul qubur. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fana'am idzan. Kalau begitu iya. Baik. Ya, betul dia mati dengan sakit yang dia derita itu. Baik. Ya, ini kata ulama, idza abaita fana'am, ay kana kama dhananta. Kalau engkau tidak mau menerima nasihat ini, maka iya. Ini engkau sesuai dengan apa yang engkau sangkakan, bahwa engkau akan mati di sakit yang engkau derita ini. Qala rahimahullah ta'ala, babu iyadatil musyrik, bab menjenguk orang yang sakit walaupun dia dari kalangan musyrikin. Barakallahu fikum. Karena orang kalau sakit, ya kan masih hidup, masih ada kemungkinan untuk dia tobat, ya kan, untuk dia masuk Islam, untuk dia sadar, masih ada sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, kerongkongan, yang pada saat itu tidak lagi diterima tobat seseorang. Maka seorang musyrik boleh saja, orang kafir boleh saja dijenguk dan diingatkan, barakallahu fikum, suruh masuk Islam sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna gulaman liyahudin kana yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, dulunya ada seorang anak muda dari kalangan Yahudi, kana yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, anak muda ini senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaridha, anak muda ini jatuh sakit. Anak muda ini jatuh sakit, fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun mendatanginya, ya'uduhu, menjenguknya. Faqala aslim, maka Rasul menawarkan untuk dia masuk Islam. Baik. Aslim, masuklah engkau ke dalam Islam. Fa aslama, maka anak muda pun masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, sebelum dia syahadat, dia menengok ke ayahnya seakan-akan minta saran, bagaimana ini Rasulullah mengajak aku masuk Islam, sementara kita ini agama kita Yahudi ya, bagaimana ayahku, ya semacam gitulah, walaupun cuma dengan tatapan. Paham barakallahu fikum. Karena orang sudah sakit berat, terkadang sudah sampai pada kondisi tidak lagi bisa berbicara banyak. Barakallahu fiikum. Cuma sekedar tatapan. Bagaimana? Sang ayah pun hanya mengatakan atiq Abul Qasim. Atiq Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, ya taatilah Muhammad. Maka akhirnya anak ini pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia sebelum kematiannya. Setelah itu mati. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya sambil mengatakan alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Semua dosa yang pernah dia lakukan dihapus dengan keislamannya. Barakallahu fiik. Walaupun tidak ada yang dia lakukan dari amalan kecuali syahadat. Barakallahu fiik. Iman yang ada di dalam kalbunya. Tayyib. Intinya walaupun orang itu bagaimana keadaannya sebelum dia mati, ya masih ada kemungkinan untuk diajak masuk Islam, diajak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Musayyab an abihi lamma hadara Abu Talib lil wafah ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini sudah kita lewati barakallahu kemarin ini pembahasannya. Ya. Kehadiran apa namanya? Oh, di Fathul Majid. Baik. Masya Allah. Ilmu Masya Allah ya. Ilmu itu saling berkaitan. Sekarang kita baca kitab Al-Mardha dari Sahih Bukhari. Ternyata nyambung dengan apa? Fathul Majid. Tentang ketauhidan. Barakallahu fiikum. Saling berkaitan itu ilmu. Lah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya Rasulullah, Abu Talib ini lagi sekarat, dalam kondisi sekarat, maka sesegera mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sang paman, harapan di akhir-akhir kehidupannya bisa dia menerima Islam dan menyatakan keislamannya. Itu harapannya. Maka sesegera mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Begitu sampai, Rasulullah langsung mengatakan dengan lembut, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku akan membela engkau di hadapan Allah SWT dengan kalimat ini. Tapi ternyata di sisinya ada dua orang dari tokoh Quraisy. Siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Barakallahu fiikum. Yang senantiasa mengajaknya untuk tetap kokoh di atas kesyirikan dengan kata-kata atarga mu'ambil lati Abdul Muttalib. Akhirnya mati dia di atas kesyirikan. Syahiduna di sini tetap Rasulullah SAW mendatangi paman walaupun dalam kondisi musyrik, menawarkan keislaman, ternyata paman enggan. Ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa duluan. Oh, tidak mungkin dia mau terima. Ya belum tentu. Barakallahu fiik. Baik. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu taala babun idza aada maridan fa hadarat as-salah fa shalla bihim jama'atan. Bab idza aada maridan, bab kalau seseorang menjenguk orang yang sakit kemudian datang waktu salat, fa shalla bihim jama'ah, maka boleh dia bersalat salat berjamaah di situ. Baik. Di sini katakan fasalla ai al-maridu bihim ai man adahu. Ya, ini orang yang sakit boleh mengimami yang sehat. Qala rahimallahu taala hadatsani Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham Qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi nasun ya'udunahu fi marabihi. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijenguk oleh orang-orang masuk ke rumah beliau untuk menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sakit yang beliau derita. Fasalla bihim jalisan faja'alu yusalluna qiyaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Beliau salat dan orang-orang pun salat di belakangnya. Fa asyara ilaihim, dan Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka, anijlisu, agar supaya kalian duduk mengikuti imam. Imam tidak bisa berdiri, maka makmum harus duduk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ijlisu falamma faraga qala innal imama liyutamma bihi. Wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri isyarat untuk mereka duduk. Maka begitu selesai salat beliau mengatakan innal imama liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu atau diangkatnya imam itu untuk diikuti. Ya kan? Kita mengikuti imam ya untuk ini, namanya juga imam. Barakallahu fiikum. Diikuti. Barakallahu fiikum. Lah kalau tidak diikuti, untuk apa dijadikan dia imam? Mending sholat sendiri-sendiri. Sana si pulang sholat, sana sholat sendiri, sana juga. Sholat masing-masing untuk dirinya. Maka ketika disepakati bahwa ada seorang imam yang kita jadikan dan kita angkat untuk mengimami sholat, maka semua harus ikut. Barakallahu alaikum. Baik. Oleh karena itu dilarang keras mendahului imam. Barakallahu alaikum. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila ra'sahu ra'sa himam?" Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya dari sujud atau dari ruku sebelum imamnya mengangkat kepalanya? Untuk Allah Subhanahu wa taala rubah kepalanya menjadi apa? Kepala seekor keledai. Berat. Barakallahu alaikum. Parah. Jangan pernah mendahului imam dalam gerakan. Baik. Yang banyak dilakukan oleh orang adalah mendahului imam untuk sujud. Sami Allahu liman hamida. Ya kan? Berdiri semua dari posisi rukuk. Allahu Akbar. Soal yang duluan dibawa makmum, sudah ada duluan yang dibawa kepalanya, sementara imam baru bergerak. Barakallahu fikum. Ini dilarang, tidak boleh. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kami menggerakkan badannya untuk sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di tanah. Nanti sempurna sujudnya, sujudnya baru semuanya bergerak untuk sujud. Barakallahu fikum. Maka ini diingatkan, barakallahu fikum, diingatkan untuk jangan bergerak, ini khusus untuk sujud ya. Barakallahu fikum. Jangan ada yang bergerak sampai imam sempurna sujudnya di bawah. Barakallahu fikum. Karena ini dilakukan oleh orang-orang, imamnya baru bergerak, makmumnya sudah di bawah semua. Baik. Pokoknya kalau imamnya Allah, sudah di bawah. Apalagi kan turun ke bawah itu paling cepat. Beda kalau mau naik. Ya kan? Mau naik butuh tenaga. Dari duduk untuk ke atas berdiri. Apa? Kan butuh tenaga. Beda kalau dari berdiri kemudian apa nama untuk sujud, bajatun juga sana sudah langsung. Barakallahu fiikum. Karena ini yang terjadi sementara imam tidak mau didahului. Paham? Barakallahu fiikum. Akhirnya imam bergerak tanpa Allahu Akbar kecuali setelah sujud. Nanti sujud baru diwakilkan Allahu Akbar. Atau mendekati sujud dan dia sambung dari dalam sujudnya. Supaya orang tidak ada yang bergerak. Barakallahu fiikum. Mendahuluinya. Tapi dia yang salah. Karena takbir yang diucapkan itu adalah takbiratul intikal. Yang mestinya diucapkan pada proses perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Barakallahu fiikum. Baik. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh imam. Barakallahu fiikum. Untuk menghindari kekeliruan makmumnya, akhirnya dia yang keliru. Takbiratul intikal bukan di apa? Bukan di ruku, bukan di sujud. Barakallahu fiikum. Posisi sujud lain lagi dikirnya. Posisi ruku juga lain dikirnya. Jadi barakallahu fiikum, ini kita ingatkan. Barakallahu fiikum, bahwa ketika imam dari posisi sujud berdiri untuk sujud, maka jangan ada yang mengikutinya kecuali setelah imamnya dalam posisi sujud. Barakallahu fiikum. Karena untuk dari berdiri ke posisi sujud sangat mudah dan sangat cepat. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a farka'u. Yani diadakannya imam untuk diikuti. Barakallahu fiikum. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku maka silakan kalian ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam mengangkat kepalanya maka hendaknya kalian pun mengangkat kepala kalian. Wa in shalla jalisan fa shallu julusa. Kalau imamnya itu sholat sambil duduk, maka silahkan kalian semuanya wahai para makmum sholat sambil duduk pula. Qala Abu Abdullah, qala al-Humaydi, hadzal haditsu mansukh li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhira ma shalla shalla qa'idan wan nasu khalfahu qiyam. Ini sedikit ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Qulu de. Barakallahu fikum. Di sini kita lihat keterangan dari Al-Hafidz rahimahullah taala tentang menjenguk orang musyrik atau orang kafir. Qala Ibnu Battal, inna ma tusyra'u iyadatuhu idza raja'a yujiba ila dukhuli fi Islam. Kata Ibnu Battal, disyariatkannya kita menjenguk orang yang kafir musyrik kalau diharapkan bahwa dia bisa masuk ke dalam Islam. Fa ma idza lam yatma fi dzalika fala. Kalau nampak bahwa orang ini sama sekali tidak menginginkan Islam, maka tidak perlu. Selesai ucapan Ibnu Battal. Walladhi yadhhar, kata Al-Hafidz rahimahullah, walladhi yadhhar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil maqasid. Bahwa semuanya itu kembali kepada tujuan. Kad yaqa'u bi iadatihi maslahatun ukhra. Boleh jadi dengan dia menjenguknya walaupun tidak masuk Islam, ada kemaslahatan lain yang didapatkan. Barakallahu fikum. Qala al-Mawardi iyadatud dimmi jaizah. Menjenguk orang dimmi, kafir dimmi, jaizah boleh. Wal qurbah, jaizatun wal qurbah mauqufatun ala naw'i hurmatin taqtarin biha min jawa min jiwarin aw qaraba. Taib. Yani karena adanya mungkin ikatan emosional karena kekerabatan atau barakallahu fikum pertetanggaan. Yang dengannya masih dia harapkan mungkin ada hubungan baiknya misalnya karena pertetanggaan dimmi dia, maka dia boleh mengajaknya masuk Islam. Wallahu musta'an. Baik, kita juga sama-sama. Subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah.